Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang hadir pagi ini dari sejak pukul 6 tadi. Oh. Adonan manyabui pukul 3. Adonan manyabui pukul ampe. Anan lain itu ndak ambus abui. Beko dipoto dikaitkan ke politik. Tapi yang bodanga malam tadi jam 1, jam 2 lah adonan tibo ke situ. Sia tu nan salah jadual. Disangkonyo malam iktikaf. Itulah hebatnya orang nanti bo pengaca acara pengajian. Walaupun salah jadual pun tetap bernilai amal amal saleh. Langkah pertama menghapui dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapuskan silap dan salah. Langkah keempat mengangkat derajat sehingga dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo indak meminta bapak ibu muang tangan melambai lai. Deklah dari tadi tuan protokol meminta la bapak lu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai tadi disambut dengan kereta kuda. Rasul-rasulnya sepanjang ambo berceramah baru iko disambui kudo. Awak ceramah itu di mana tampek nan lain itu nan awak ingat. Iko kalau ambo tua ditanyo de orang, "Ustaz di mana saja ceramah?" Oh, jangan ditanyo kama-kama. Labih dunia ko tampek awak ceramah. Adonan masuk, adonan dialau orang. Yang paling berkesan di mana Pak Ustaz? Di Bukit Tinggi disambui naik kudo. Masya Allah, tabarakallah. Duduk di sabalah ambo, uda ambo. Waktu di Kairo dulu, namonyo uda jelita Donald. Sampai di siko, baru bah jadi Buya Del Fatullah. Laikana ibu, orang. Nan tua-tua lain, nan gadi-gadi indah. Cita gak lu doa, banyak lu orang nah ini jadi uda jelita. Itu, udo kan? Tuh. Cuma jangan sedih hati inyo ala manikah. Tapi baru sekali. Artinya tiga seat masih ada kosong. Ada yang mengatakan nanti lewat meteor besar. Tidak menabrak dunia. Dia hanya lewat saja. Tapi meteor ini macam besi berani. Ketika meteor ini lewat, semua besi-besi dunia dia tarik. Cobalah ambil besi berani. Tahu besi berani? Magnet. Ingat dulu waktu awak kete ambil besi berani, mainkan di pasir, lalu dapat hitam-hitam, letak dia teh karateh, main di bawah. Ingat? Nan ingat, berarti lah tuo. Budak kete kini tak tahu main itu. Inyo main game online, main gadget. Nampaknya cadia utaknya kosong. Lewat meteor besar di atas dunia, maka semua besi-besi dunia ini dia tarik. Maka besi-besi, mobil, HP, pesawat, habis semuanya hilang. Dan di saat itu dunia ini kosong. HP tak ada lagi. TV tak ada lagi. Internet tidak ada. Karena semuanya pakai besi. Dan manusia kembali berjalan kaki seperti zaman batu, zaman silam. Tapi ada satu negeri yang tetap selamat punya kendaraan. Siapa itu? Bukit Tinggi. Oto-oto ko habis diambil di meteor. Tapi ada yang tetap punya kendaraan. Siapa? Orang Bukit Tinggi tetap punya kuda. Bahkan bukan cuma bisa naik kuda. Bisa pula menembak di atas kuda. Terak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelajaran penting adalah, wahai anak-anak muda, belajarlah kalian naik kuda. Naik kuda. Siapa yang mengajarkan ini? Alimu auladakum. Ada yang mengatakan ini hadis. Tapi setelah dilihat sanadnya bukan hadis. ungkapan sahabat, ungkapan salaf. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu. Arrimaya, memanah. Wasibaha, berenang. Warukubal khail, menunggangku. Kudo-kudo kok mahal, Bu ya. Nang paling murah 70 juta. Tanah lapang indak ada lebih di duit lapangan golf. Tenang. Yang tidak punya duit untuk latihan, naik odong-odong sini. Saya bermimpi. Boleh Ustaz Somad bermimpi? Sada orang di Indonesia, anak-anak muda di Indonesia, yang ingin belajar naik kuda, datanglah ke Bukit Tinggi. Wisata religi. Shopping belanja, belanja ke Bukit Tinggi. Mau belajar naik kuda? 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Push up 1000 kali itu sama dengan 1 jam naik kuda. Siapa orang yang paling hebat naik kuda? Tak lain tak bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut Nabi dengan sorbannya, bagus. Mengikut Nabi dengan jenggotnya, bagus. Mengikut Nabi dengan jubahnya, bagus. Tapi kenapa tidak ikut Nabi dengan hebatnya menunggang kuda? Perang Badar. Perang Badar terjadi tahun keberapa? Tahun kedua. Umur Nabi waktu itu berapa? Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Umur Nabi 53 tahun. Tahun kedua di Madinah, Perang Badar. 53 tambah 2, berapa? 55 tahun umur Nabi. Nabi naik kuda 150 km dari kota Madinah ke kota Badar. Naik kuda umurnya 55 tahun. Tolong carikan orang Indonesia yang umur 55 tahun masih kuat naik kuda. Orang Indonesia kalau sudah 55 tahun, dari ujung rambut ke ujung kaki sakit. Rambut ketombe. Jantung koroner. Buah pinggang, ginjal tinggal C. Kaki asam urat. Umur 55 tahun, Nabi Muhammad panglima perang. Naik kuda 150 km dari kota Makkah, dari kota Madinah sampai ke Badar. Umur 55 tahun. Orang Indonesia umur 55 tahun membawa map masuk ke kantor ingin mengurus pensiun. Kecuali pejabat-pejabat di Bukit Tinggi. Karena di Bukit Tinggi pejabatnya sehat-sehat karena mereka naik kuda. Betul? Ragu loh masyarakat menyebut betul. Bapak wali, Pak wakil wali kota, bapak-bapak bupati yang hadir, bapak anggota dewan, ketua DPRD yang hadir semua ini, insya Allah mereka sehat-sehat. Ya Allah, sehatkan badan pemimpin kami, ya Allah. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Condongkan hati mereka dengan kekuasaan untuk menolong agamamu, ya Allah. Mudah-mudahan mereka membuat sport center, tempat pelatihan kuda, sehingga seluruh remaja-remaja masjid nanti akan datang ke Bukit Tinggi untuk belajar naik kuda. Amin. Satu sisi dia sebagai membuka lapangan kerja baru, satu sisi dia sebagai membuka wisata religi. Jangan kalau sudah wisata berjemur di pantai. Saya bukan menyalahkan berjemur di pantai. Jemur di pantai tak salah. Tapi ketika yang berjemur perempuan yang menengok laki-laki, muncul masalah. Jauh-jauh mereka datang ingin berjemur. Untuk apa? Menghitamkan kulit. Makanya kalau ada ibu-ibu yang hitam, jangan sedih. Bapak-bapak jangan ejek bini yang hitam. Adinda, orang barat beli tiket pesawat, menginap di hotel untuk hitam. Waang alum berjemur lah hitam. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ke depan, remaja-remaja, anak-anak muda, mesti bangkit. Saya bermimpi, 5 tahun, 10 tahun akan datang. Kami kumpulkan anak-anak muda se-Indonesia, datang ke Bukit Tinggi, belajar berkuda, datang takut kuda, pulang pandai menunggang kuda. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Uwais. Ustaz Abdul Somad. Iko tolong rubah. Ambo sesudah malam tadi tanah data berubah menjadi buas. Buya Ustaz Abdul Somad. Namo sebuas. Urangnya lembut. Ustaz Abdul Somad urang awak. Masya Allah. Tabarakallah. Samo. Kibalah samo juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini acara Masya Allah Tabarakallah. Ada mimbar kayu di depan kita. Disitulah tempat berceramah terakhir Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin MZ. Pulang dari situ beliau meninggal dunia. Maku ambo indak diagih ceramah. Sedangkan tampeknya di kanang urang, apolailah urangnya. Untuk Kiai Haji Zainuddin MZ, buya-buya alim ulama awak, Syai'ul lillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ulama ikhtilaf tentang masalah mengirim bacaan untuk orang meninggal dunia. Yang berpendapat sampai silakan baca, yang berpendapat tak sampai baca saja untuk diri sendiri. Nambo termasuk yang berpendapat sampai, tak usah berkelahi gara-gara ikut. Kalau ada orang tagak menantang ambo, tidak sampai, ambo indak lawan. Tidak sampai. Namo tuan sia. Namo lengkap. Untuk apa? Dek kalau mati ambo kirim. Kalau indak sampai capek-capek agi kabar. Untuk apa awak berkelahi tukang urek? Nah. Yang penting silaturahmi. Itulah yang diinginkan jadi ustaz. Ustaz Somad ceramah kasinan, ceramah kasih ko anak dicari kau ya. Ustaz ingin apa? Ustaz ingin terkenal ya. Itu apa awak terkenal? Follower awak lah 7 juta. Anak yang dicari kok. Yang awak inginkan supaya awak mati dimakan cacing tanah. Tapi orang indak lupa membacakan awak Al-Fatihah. Dan sampai orang lalu di kubu awak mampu iwang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma medan jihadnya macam-macam. Ambo kok ustaz, jihadnya berceramah. Ceramah ambo di tanah lapang, di stadion, lapangan sepak bola, lapangan pacu kudo, lapangan pokok asal ado nampak lapangan atau ingek berceramah. Asal nampak lapangan, assalamualaikum. Tapi ado buya-buya awak inyo indak di lapangan, inyo di kelas membaca kitab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfun kalim. Zasana kam jada sausun qad samadum tayyiban zid fitu qanda zaliman. Nah, itu buya-buya, kiai-kiai, tuan-tuan guru awak. Dan ilmunya banyak. Mengajar nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, hadis, ulumul Quran, mustalah hadis, rijalul hadis, muhtaliful hadis. Inyo memang ahli baca kitab. Ustaz Abdul Somad, dek kurang baca kitab, hanya di tanah lapang saja. Buya-buya awak, nan buya awak nan hebat, zikir, mursyid. Inyo berzikir di rumah-rumah suluk, tarekat Naqsabandiyah. Tapi ada pulau orang, indak berjihad di pesantren, indak berjihad di tanah lapang, di majihadnya, jihad inyo di parlemen. Parle, parle itu artinya ngomong. Dari bahasa Perancis, saya tidak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Perancis. Je ne parle pas arabe, parle français. Parle artinya bicara. Parlemen, tempat orang bicara. Mereka digaji dengan uang negara. Mereka makan APBD. Tugas dia untuk bicara. Dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, dikasih bini dinas. Untuk apa? Untuk parle, parle bicara. Inilah mereka yang sedang ramai-ramai memasang foto, memanjek kateh pokok kayu. Dari nan tuo, nan mudo, nan ketek, nan gadang, nan padusi. Macam-macam kalimatnya. Pilihlah yang muda, yang berkarya. Adulun nan tuo juo bisa. Oh, nampaknya Ustaz Somad ko orang partai ke? Ambo bukan orang partai. Ambo bukan caleg. Ambo bukan jurkam. Ambo cuma ingin kepada umat-umat bahwa ado jihad sebagai kepala daerah, ado jihad sebagai ulama, ado jihad sebagai ustaz, tapi ado jihad memperjuangkan hak-hak umat melalui parlemen. Karena kita tinggal bukan di kerajaan Brunei Darussalam. Kita bukan tinggal di kerajaan Pagaruyung. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Pakai demokrasi. Tolong Bapak, Ibu, jangan pancing saya pakai satu jari atau dua jari. Karena jari ambo seluh. Ustadz berang, indah. Ambo takut keceplosan gitu. Maka, apa yang Ustadz Somad ingin sampaikan? Jangan ejek saudara-saudara kita. Jangan olok-olok mereka. Karena mereka juga sedang berjuang di jalan Allah. Bedanya apa? Bedanya Abdul Somad. Anak-anak muda belajar naik kuda. Anak-anak muda buatkan lomba kuda. Anak-anak muda belajar menjinakkan kuda. Selesai Causiah, datang anak muda. Kami sudah siap. Kudanya mana? Tapi kalau mereka tidak perlu mereka ceramah, mereka tidak perlu tausiah, mereka cukup dengan tanda tangan. Dengan ini pemerintah daerah mengeluarkan perda, semua anak-anak Bukit Tinggi wajib pandai menunggang kuda. Bisa apa tidak? Bisa. Kudanya dari mana? Dari Bukit Tinggi. Dananya dari mana? Dari APBD. Wali kota tidak berani mengucurkan dana. Kenapa? Nanti dianggap temuan alokasi dana tidak tepat. Bupati, wali kota, gubernur diintai oleh tiga. PPK, KPK, Inspektorat Jenderal. Tangkap. Tapi kalau ada payung hukumnya, maka bisa terjaga. Sampel contoh. Ustaz, kenapa bicara kuda? Karena dengan kuda anak muda bersemangat. Ustaz, di masjid anak muda tak mau pengajian. Anak muda, sekolah sebentar. Come here a moment. Abu ya, mangan anda amu ke masjid. Kami kok sebenarnya anak muda kok lah lama ingin ke masjid, Bu ya. Mangan anda tiba ke masjid. Penceramah tu asal kami tiba nyoba cerita mati. Hari Isnin kami datang nyoba cerita malam iko kaji awak ba acara menyambui sakaratul maut. Malam kedua judulnya malam patamo di alam barzah. Jadi kami kok anak muda asal habis pengajian bawaan kami nyoba mati. Tapi cuba kalau pengajian. Pengajian anak muda dibuat hari subuh Ahad. Subuh Minggu. Mangga subuh Ahad. Dek hari Ahad hari libur. Maka anak muda liburnya tetap sekolah libur. Tapi ke masjid tetap ramai. Subuh Ahad semuanya ke masjid. Selesai pengajian, judul pengajian, bagaimana menunggang kuda. Hadirkan Ustaz Zulkifli M. Ali. Hadirkan Ustaz-Ustaz kita pakar-pakar itu. Ustaz A.A. Gim, hebat naik kuda. Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Zul, Ustaz Usma, Ustaz. Ustaz Somad pernah naik kuda? Oh, jangan ditanya oleh. Foto ambo berserak-serak naik kuda. Tapi kudanya diam. Ampe orang memegang kuda itu. Ustaz, naik katih, naik. Ambulah diambil. Putu. Allah Bu ya. Allah turun. Like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampel contoh. Jangan pakai narkoba. Jangan LGBT. Jangan ke diskotik. Jangan kalian dugem. Tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Karaoke. Pakai sabu-sabu. Itu di naik klub. Jangan. Kita tidak bisa melarang mereka. Mereka anak muda nafsunya bergejolak. Masa muda masa bergelora. Tidak bisa kita larang kalau tidak ada alternatif. Jangan ke diskotik. Jangan dugem. Jangan karaoke. Jangan mabuk. Jangan pesta narkoba. Jangan sabu-sabu. Solusinya mana? Berkudalah ke Bukit Tinggi. Ustaz, tapi kok anak-anak muda di Indonesia berkuda ke Bukit Tinggi? Apa manfaatnya bagi kami amak-amak kok? Karupuk sanjai laku kare. Ini abis berkuda kok kan lapar. Agih kupuk sanjai. Pade, anaknya balik. Artinya apa? Anak muda akan selamat. Ini penting. Al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat. Kuat badannya. Kuat fisiknya. Kuat tenaganya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid da'if, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu, anak-anak muda. Sambo yakin nan percaya iko nan tibo ko banyak anak-anak muda. Ya kan? Cuba awak tes. Takbir! anakmu tu. Orang tua ndak gontal lo tak suara tak kareh bentuk itu. Cula leko amak kalau ndak percaya pergi ke panti asuhan. Kumpulkan orang-orang tua. Takbir. Allah. Asal digasnya kue. Iko anak-anak muda semuanya. Masya Allah rupanya di belakang lebih ramai lo. Mangga ke belakang. Mangga nak pindah ke Mokok naik ke atas bukit. Ada 27 bukit di kota Bukit Tinggi. Mungkin orang Bukit Tinggi pun tak tahu angka itu. Ambo tahu. Dari mau dia tahu. Pak Wali lagi tahu. Ustaz, itu di atas itu bukit. Di sebelah bukit itu kantor. Bukit sampai awak ada 27 bukit. Bayangkan kalau bukit itu salah satunya dijadikan tempat wisata religi naik kuda. Buya kau kamap jadi itu naik kuda jujung. Di ambu ingin bana anak-anak muda awak kau selamat dari penyakit-penyakit. Setuju? Jangan sampai anak muda gagah perkasa. Waktu awak tanya, di mana tempat pacuan kuda? Di sini. Buat engkau laki apa dusi? Ambu kau sebenarnya padusi. Cuma tak sasek di tubuh lelaki. Nah, kau kalau aduh nan melambai-lambai LGBT kau. Ah, mudah saya ubeknya. Ndak parah lu banyak piti mau ubeknya. Mbak acaranya. Naikkannya kata kudo, apukul kudo. Ah, hilang bencongnya. Kalau ndak percaya, cubalah. Tangkok, razia bencong-bencong nasional. Abau kasih kau, naikkan kata kudo. Ah, nan awal-awal melambai. Ya. Naikkan. Ah, hilang bencong. Apa dikhawatirkan? Ama, bapak, ibu boleh tertawa. Tapi ingat, ini yang sedang menyerang anak-anak kita. Narkoba! Betul? Berapa banyak ibu-ibu yang masak nasi goreng pagi? Indah masak-masak nasi. Mangga kok rupo tabung gas lah dijual di anak sabu-sabu. Berapa banyak anak-anak kita sudah kena apa nama penyakitnya? LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Iko piti apa go? Nan dikutip, iko panitia resmi atau apa go? Ini duit sumbangan untuk anak yatim, fakir miskin, pokoknya untuk kemaslahatan umat. Cuma beda di tempat lain. Tempat lain kalau ambo ceramah, itu tempat piti itu biasanya goni bareh. Risiko dibuat goni plastik. Supaya daerah-daerah lain tiru Bukit Tinggi. Tiru Bukit Tinggi. Mangga. Kalau dibuat guni bareh, tidak nampak isinya. Itu cerdasnya orang awak. Kalau dibuat itu kan nampak adunan 2000. Kan nampak. Kadang dibawa guni bareh, kau awak sangkau lah panuah. Rupanya guni itu kareh. Tapi kau plastik kan nampak langsung. Jadi ambo sebenarnya ke bumi Minangkabau, ranah Minang, indak bal mengajar. Tapi ambo sedang bersilaturahim dan belajar. Salah satunya belajar bahwa cara ngutip pitih pakai karate transparan. Sampai lain, kotak infak sedekah. Itu dibuat orang tu lapatinya kayu. Tak nampak isinya. Tapi yang bercalik di Minangkabau, dibuatnya kotak bantu akuarium. Nampak? Aduh, pati murah bawa golok. Nampak kan? Semuanya mesti pakai dana. Bali kudo pakai dana. Anak muda sebelum naik kudo minum susu supaya bersehat. Pakai dana. Oh, tadi di siko rupanya ambo sabi datang lo ke siko. Banyak. Nan dia teh lo nado nampak ambo. Cuba kate, nan gadang-gadang lo di siko. Dia teh kok. Kalau nanti bawa aku ikan-ikan bilis. Ya kok. Kambo lo payahnya. Kok nampaknya senjata makan tuan. Cuba kalau guni-guni bare. Kan tak nampak warnanya. Dek guni kok nampak lo warna. Riak Ustaz Somad kok. Pelajaran akan datang kalau awak ceramah panitia itu dia lagi tahu dulu. Ustaznya diminta yo. Itulah lupa mau lagi tahu tadi. Ambo sangkoi tidak ada penggalangan dana. Nah, bapak ibu, sampai mah ceramah ambo tadi. Ambo kalau keluar piti, kau lupa ambo. Sengaja dibuat warna merah, Tabligh Akbar, Abdul Somad, merajut ukhuwah Islamiah, mengadi buek merah supaya piti nang kalua warna. Lai paham? Iko bukan sembarang ngambuek. Mengadi buek lo backgroundnya warna hitam supaya ustaz tu nampak putih. Ampo baru iko lah nampak foto ambonan paling rancak. Bantu orang lameh kabihan piti. Lapangan Bukit Ambacang, Bukit Tinggi. Ambo bangga, pagi ko ambo dikawal oleh anak-anak muda Pancasila. Anak muda, ada lo FPI, takbir. Ada pulo FKPPI. Cara takbirnya kok? Kalau FPI, takbir. Kalau pemuda Pancasila, Pancasila abadi. Kalau FKPPI kok? Oh, yang penting tidak ada jari yang keluar. Soalnya orang lah siap-siap kok. Siap-siap. Asal keluar, cek gitu ya. Abi ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ambo rasanya ke Bukit Tinggi kok indah lo rasa ceramah. Rasa pulang ke kampung. Saya tak siap. Kadang awak penceramah kok kan najak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kau rasa indah? Rasa pulang baswojo keluarga awak. Memanglah ambo ke Bukit Tinggi bukan penceramah tamu nan diundang. Ambo adalah anak kemanakan nan pulang ke kampung. FKPPI, ado. Pancasila, ado. FPI, ado. Semangat Laskar Jihad Mujahidin Penyelamat Syariat, ado. Walaupun awak berbeda seragam, tapi tetap menjunjung. Kalau inyo satu Islam, satu akidah, kita tetap diikat dalam bingkai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adonan indah seagamo juawa, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Kristen, kita tetap diikat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik. Jangan tanya tentang kecintaan orang Minangkabau dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukupkah itu para ulama? Cukup. Imam Bonjol dari mana itu? Dari Minangkabau. Haji Abdul Malik Karim Amrullah dari mana itu? Minangkabau. Buya Muhammad Nasir dari mana itu? Ini Ustaz sebut, jangan lagi nanti kalau disebut Minangkabau. Apa yang Anda ingat Minangkabau? Rendang, gulai paku. Itu tak usah kau tanya. Di mana ada muka bumi berserakan, di mana ada orang banyak, di situ ada rumah makan. Ambo jauh Tawang, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Papua, sampai di Papua rumah makan Padang. Dalam hati ambo kau lah rasanya lah muak makan kau di Ibu Baru, sampai di Papua iko jole. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Baik support fisik makanan maupun keilmuan, mau ilmu agama. Jangan tanya lagi. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Canduang, pendiri Inyak Jaho, Inyak Canduang, berdirilah keilmuan besar sampai ke Aceh, sampai ke Medan, sampai ke Riau. Persatuan Tarbiyah Islamiyah Muhammadiyah. Siapa yang tak kenal Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, Persis Persatuan Islam, Buya Muhammad Nasir. Berbeda mereka dalam ormas, tapi mereka tetap bersama. Itulah maka judul kita, Merajut Ukhuwah Islamiyah. Orang Minangkabau adalah orang yang bisa berteman, bergaul dengan siapapun. Betul? Sampai di mana orang Minangkabau merantau? Semakin luas muka bumi, alam terkembang menjadi guru. Di mana ada simpang empat, di situ ada rumah makan. Aku ada orang awak, profesornya. Somad. Iya, Pak. Somad. Iya, PT. Tahu enggak, mana orang awak aku enggak bisa main bola? Mana? Inyon enggak bisa mencari orang banyak. Kalau nampaknya orang banyak, inyon enggak fokus ke tiang gawang itu. Kalau nampaknya orang banyak, amang enggak lewat lah itu. Bangga. Ambo bangga. Apa nan ustaz banggakan? bisnis besar Tanah Abang. Siapa punya? Urang awak. Toko nan gadang, urang awak. Artinya apa? Ambo selalu di mana-mana tampek. Belanjalah ke tempat warung muslim. Bangkitkan ekonomi umat. Saudaramu itu nanti kalau kaya, dia akan membangun madrasah. Dia akan menyekolahkan anak yatim. Dia akan membayar zakat, infak, wakaf, sedekah. Dan dia akan membangun masjid. Dia akan pulang ke kampung halaman. Dia akan membuat tablik akbar. Itulah orang Minangkabau. Betul. Salah ceramah hamba. Adonan berjihad lewat pengajian. Ado yang jihad lewat baca kitab. Ado yang jihad lewat tarekat. Ado yang jihad lewat harta. Ado yang jihad lewat parlemen. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum. Yang paling mulia. Indallah. Di sisi Allah. Atqakum. Yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda tadi yang hebat berkuda, setelah badannya sehat, bebas narkoba, tidak merokok, ikut tes polisi. Kira-kira anak Minangkabau Bukit Tinggi yang hebat berkuda, lulus tes. Lulus enggak inya ikut tes polisi? Lulus tes di Polri, Polisi Republik Indonesia. Badan sehat, berotot. Kamu ikut fitness? Enggak. Kenapa berotot? Kamu naik kudu. Ambo dulu termasuk yang minder kalau mencari orang-orang dengan gadang-gadang. Bantu Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger. Tapi belakangan ambo pede. Mangga, rupanya nan gadang-gadang tu homo. Tu nata tangkok patang pesta gadang di Jakarta. Wadah. Di mana gedung salah. Tapi ndak sadonya. Nang gadang-gadang jantung. Biasanya ada nang gadang tersinggung pulang sakit jantung mati. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Diperiksa anak dari Bukit Tinggi. Badan sehat. Dadanya di-scan. Di-scan dadanya. Bersih. Kenapa? Tidak merokok. Tidak pakai sabu-sabu. Tidak pakai narkoba. Sekarang anak ketek pun lah. Diperiksa dadanya penuh lem kambing. Lem, bensin. Tidak ada itu di Bukit Tinggi. Betul? Kenapa? Karena semua penjual toko bangunan tidak mau menjual kepada anak SMP. Takut dia. Ambo ko buya, baniago ko bukan nak cari kayo. Ingin cari barokah. Kalau ada anak SMP nan cabut dari sekolah, ingin membali lem kambing ambo, indak ambo jual. Dari mana? Mau beli lem pak. Ah, mau pakai lem ya? Mana surat keterangan dari Polres? Kalau neneknya nanti bu, kami jual. Rupanya nenek pun tak tangkuk juga pakai lem kambing. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ini mesti dipagari. Ini umat ini baik. Umat ini baik. Umat ini sudah baik insyaAllah. Amin. Tapi pagarnya juga harus lebih baik. Apa pagar umat ini? Alim ulama, nenek, mama, jadiak pandai. Alim ulamanya jangan sampai condong karena materi. Betul. Nenek mamaknya haruslah menjadi pokok yang rimbun di tengah pokok kayu yang besar. Nenek mamak ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Batangnya tampai basanda, daunnya tampai banaung, akarnya tampai baselo. Betul? Di tampai kami ada juga bantu itu pokok kayu ya. Tapi tidak dapat kami banaung. Mangga, inyo pokok bonsai. Itu namanya pagar makan tanah lapang. Bukan pagar makan tanaman. Karena pagar ini dibuat untuk menjaga tanaman-tanaman ini. Akidahnya jaga. Siapa yang menjaga akidah? Ulama. Adat istiadatnya jaga. Bagaimana menjaga adat istiadat? Jangan sampai. Ustaz Somad nendak beradat. Ceramah pakai tangan kiri. Oke, tangan kanan. Adat istiadatnya jaga. Ustaz nendak beradat. Mangga mengecek kareh-kareh di muka orang tua. Oke, ambo turunkan suara ambo. Adat istiadat, mari kita jaga. Mari kita. Lalu kami lah ya. Agamanya dijaga oleh siapa? Ulama. Siapa yang menjaganya? Pondok pesantren Candung. Pondok pesantren Islamic Center. Pondok pesantren. Ini yang menjaga Diniyah Putri, Muhammadiyah, Perti. Ini yang menjaga. Ini ulama. jangan sampai keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Zikirnya dijaga. Siapa yang menjaga zikirnya? Mursyid tarekat Naqsabandiyah, mursyid tarekat Syattariyah, mursyid tarekat Khalwatiyah. Zikirnya dijaga, jangan sampai dia ikut aliran sesat. Tapi dalam masalah politik juga mesti dijaga. Jangan sampai suara yang ramai ini mubazir. Jangan sampai kambing punya susu, sapi punya nama. Susunya apa? Susu sapi. Dicium, bau kambing. Ini suara umat Islam. Ini suara orang yang sudah pengajian. Tapi kenapa diambil orang sekuler yang benci ajaran Islam, yang tidak memperjuangkan syariat Islam, yang susu merusak ajaran Islam? Maka umat Islam harus mengerti politik. Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan orang ormas, Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad hanya ingin suara umat Islam, suara umat Islam diberikan kepada calon anggota DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Pilihlah orang yang memperjuangkan adat Basandi, syarak-syarak Basandi. Kitabullah. Salah ceramah hamba kau? Salah ceramah hamba kau? Kalau ada apa-apa, abillah lah. Hindari ujaran kebencian, jangan sebarkan hoax, jangan ambil money politik, dan jangan sampai golput 17 April. Pesan Panwaslu dan Bawaslu. Kira-kira terbantu ndak Panwaslu dengan Bawaslu dengan ceramah hamba kau? Sampai kini ndak ada penghargaannya kamu. Tak minta, ndak menyambi saya. Buatlah, kami Panwaslu dan Bawaslu mengucapkan terima kasih pada Ustaz Somad yang kemana-mana sudah mensosialisasikan. Kami mengecek ndak ada di tengah adik orang. Jangan ambil duitnya. Banyak kau Buya, 2 juta. Ambillah. Ambil pitinya, masukkan ke plastik tadi. Ambil pitinya, masukkan ke plastik. Foto. Jangan terima uangnya. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Yang ditolak. Orang itu kalau ditolak, ini uang. Kami enggak terima uang. Ini makin kare. Kami enggak. Ustaz kok tahu? Ambo lah dapet. Ambo siasana lagi piti, ambo terima. Ambo ambil, ambo serahkan ke panti jompo, ke anak yatim. Menyasa ngasih kamu. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Kalau yang ngasih bareh, ambil barehnya. Bagikan ke panti jompo anak yatim. Assalamualaikum, panti asuhan Muhammadiyah. Waalaikumsalam. Iko ada bareh. Bara, ada 3 guni. Baik apa kini? Enggak, bareh-bareh dari polisi. Beko, pulang dari siko. Baik ke panti asuhan. Assalamualaikum, Pak Ketua Panti. Ya, bara anak yatim siko. Ada 300 orang. Sari bara makannya. Ayo, 5 balik ni lah. Bapak ni yang lagi? Enggak, bertanya saya dulu. Beko kalau ada, ambo dapat, ambo hantar ke siko. Jadi awaklah tahu mapping lokasi lah, jaleh lah. Jangan diambil. Beko diambil, rusak istikharah awak. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi. Allahu Akbar. Nampak mukanya. Dia pun nampak. Lah 3 jam di rumah. Gambainya 3-3. Ustaz Somad, saya setiap solat selalu ingat Ustaz. Bayo tu. Bila tak ingat kamu? Qul wallahu ahad Allahu Somad. Awak ingat Allah. Ingat caleg ndak ba'a. Pilpres, pilek, pilkada. Iko memanglah makanan awak setiap 5 tahun sekali. Betul? Jangan putus silaturahim gara-gara iko. Jangan berkelahi di grup WhatsApp sampai pacah HP. Memangnya kalau inyo naik duduk terganti HP awak? Indak jo. Oleh sebab itu maka silaturahim tetap terjaga. Jangan sampai rusak. Setuju? Nah, habis kami naik kudo. Cameh hambo tadi. Waktu jamaah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Malumpek kudo ko. Disangko kudo ko lah perang Badar. Malumpeknya. Ambo suruh. Kudo ko ndak paham takbir semangik sama takbir parang. Ambo kiko, kudo ko ini nyoba jihad. Ini kan. Ambo kalau tadi jatuh jo dajel, sakitnya ndak seberapa, malunya. Iko lu orang lah streaming. keluar berita Ustaz Somad terjungkal di pada Bukit Tinggi. Kan malu awak. Ampun tadilah duduk daim lah awak kan. Padahal dalam hatiku kalau jatuh. Akhirnya ambo banyak-banyak berselawat Allah. Ambo naik tadi subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukhrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesudah duduk tenang sampai tapi ambo ndak ada jameh dek baduo dua jari. Ah do dajel andai pun jatuh kan baduo awak. Itu malunya bagi duo. Sampai turun disambutlah duo anak muda. Wasilik anak muda ku. Pisaunya ambo ndak memperhatikan tim sebelah kau Bang Henry menyabat. Yo, pisaunya asli. Uyu sampai lain pisau keris aluminium foil. Di Bukit Tinggi rupanya orang Bukit Tinggi kau ndak laku lah ndak original. Nyo asli. Pisau asli. Pisaunya asli. Bosilat Masya Allah tabarakallah. Di belakangnya ada pulo anak gadis nan menari. Apa makna filosofi ini? Artinya apa? Orang Minangkabau itu lembut, selembut anak-anak gadisnya, tapi juga dia bisa garang segarang anak-anak lajangnya. Jangan main-main dengan orang Minangkabau. Lembut. Cuma kalau Ustaz setuju dengan acaraku. Apa ndak setuju? Iko bukti orang Bukit Tinggi Sanang Jawa. Cuma kalau boleh usul, boleh ambo usul. Boleh. Cubalah dilatih nan menari ko anak-anak TK. Bak kalau anak gadi ko, anak TK, cuba kalau anak TK menari, mencari anak TK ku inge awak anak di rumah. Tapi kalau anak gadi ko lupa bini awak di rumah. Nan tadi tu ndak wa, nan lalu biarlah balalu. Betul? Baik. Jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak muda nan basilek tadi, tentulah anak muda itu sudah selamat dari narkoba. Anak muda nan basilek tadi, andai datang Jepang, Belanda ingin menyerang kita, mereka sekali silat dia, insya Allah Belanda berteriak pejuang-pejuang Minangkabau, Belanda serang! Pulang Belanda ke Amsterdam, tinggal durian Belanda. Jepang serang! Tinggal lubang Jepang. Samo sendal Jepang. Habis orang Jepang kau pulang sadanya. Barulah hamba faham. Manga Jepang tu takwi je orang awak. Sudah somat lihat sendiri bagaimana anak muda Minangkabau bersilat. Sebodoh-bodoh anak Minangkabau. Setolol-tolol anak muda Minangkabau. Yang dua ni pasti dia tidak tinggal. Apa itu? Membaca Quran dan basile. Jadi apa? Dia inyo tinggal di surau. Filosofi Minangkabau. Kalau tidak percaya, teslah. Silatnya mantap, baca Qurannya mantap. Ustaz Somad itu hanya muji-muji saja, hanya melambungkan tinggi saja. Ambo lah mencaliak dengan mata ambo sendiri. Ambo caliak tadi, nanpa silat itu. Cuma anak gadis di belakang itu, enggak. Ambo ketik aja. Tapi nanpa silat itu ambo caliak. Mana anak-anak gadis itu tidak usah caliak? Kamera jamaah, kamato ambo sadunya. Kalau itu ambo jale, di komen dek orang, Ustaz gatal kece. Ambo lah tahu itu. Dah, dua ambo jale. Sile itu aja ambo jale. Agak-agak lupa kameramen berembuk situ. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, kalau ada katanya orang ragu, takut. Ini tenaga asing akan datang ke negeri kita, akan menguasai bisnis kita. Bisnis Minangkabau tidak akan hilang karena darah bisnis perniagaan mengalir dalam diri orang Minangkabau. Anak-anak muda yang datang menyerang, merusak dengan narkoba. Mungkin negeri lain, iya. Tapi tempat kita tidak. Kenapa? Anak-anak muda kita adalah petarung yang tangguh, meluluh lantakkan alam semesta. Dia adalah pejuang, dia adalah pejuang. Tapi dia tetaplah berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi yang memulai tausiah jam 9. Inilah jam 10 kurang 5 balik. Ampe 15 minit ambo tagak di sekolah. Tapi rasu ambo baru 5 minit. Kadang awak berceramah kok kalau langit kan lamu terasa. Kecik jamaah buyanan 5 minit. Kami dah 50 minit rasanya. Ustaz Somad lah mandakek lo kama amak kan. Amo mancali hati. Warnanya 5.000 banyak. Kullum ri'in tahtazil li sadaqatihi. Setiap orang nanti di akhirat akan bernaung di bawah sedekahnya. Panas, jangan menyabu indak, dusta, baduto, ambo terus wangi. Panas, apulo indak, badan boleh panas, hati tetap dingin. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di badanmu ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ikut baik, nan lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau nan segenggam, nan sekapa, nan segunggam ini rusak, maka yang lain ikut rusak. Apa dia? Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Ana nusat calia. Gampang. Artinya apa? Ini acara terlengkap. Nan sebelah kanan mancalia laya kanan, nan sebelah kiri mancalia laya kiri, nan di tengah mancalia ustaz, nan belakang mancalia tangkuk saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa ditegakkan layar yang besar, TV yang besar, monitor yang besar? Karena orang Minangkabau kaya-kaya hebat materinya. Takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz siang ini semangat berceramah? Suara sound systemnya menggelegar. Menggelegar. Makanya mau semangat, semangat, semangat, menggelegar. Cik, kadang awak ceramah, limo sound system di atas, limo-limonya mati. Ini, hidup. Iya, ibu. Tes, oh ibu. Ambo susah mau percaya aja orang. Kalau tidak ambo. Baby yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti datang ke masjid Bapak, caleg-caleg membawa karpet. Jamaah, tolong pilih saya. Ini saya bawa karpet satu gulung. Kalau ambo menang, ambo tambah. Ikut DP-nya. Kalau ambo kalah, DP-ku ambo ambil leh. Pak, jangan bawakan kami karpet. Karena karpet kami jangankan di masjid. Di pentas pun karpet kami sudah cantik. Tak punya siapa pinjam. Makanya Ustaz Somad tadi waktu menunjukkan naik, apa bisik dari belakang? Ustaz, bukan sepatu. Ambo paham. Kalau ambo pakai, tentu nan punya keko berang. Para rilunya mengharyangkan iko ke tempat dorsmir. Ambo paham iko pinjaman punya. Ambo cuma ingin bercerita bahwa banyak orang akan menawar-nawarkan. Kami berikan kipas angin. Tak perlu kipas angin. Angin kami sudah AC, angin cepat. Kami tawarkan pembangunan masjid. Tak perlu. Karena masjid kami bisa kami bangun gotong royong basamo. Ceramah ambo di Jakarta, PKDP, Pariaman, gadang masaji urang awak, di bumi urang Betawi itu awak bangun masjid. Artinya apa? Secara ekonomi kita mapan. Yang kami inginkan, Pak, bukan karpet, bukan masjid. Yang kami inginkan adalah angkat guru-guru pendidikan agama di SMP dan SMA. Masukkan 5 pelajaran agama di SMP dan SMA. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Dari mana gurunya? Dari IAIN, Imam Bonjol. 7. Fakultas Syariah, guru fikih. Fakultas Usuluddin, guru hadis, guru tafsir, guru akidah. Fakultas Tarbiyah, guru pendidikan agama Islam. Supaya apa? Tamat SMP, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, mantap. Tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Dia boleh jadi DPRD, dia bisa jadi polisi, dia bisa jadi tentara. Tapi dia akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz konsen pada SMP? Kenapa tak pondok pesantren? Pondok pesantren tidak perlu ditolong lagi. Karena di pondok pesantren sudah banyak pelajaran agama. Nahu, sorab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arut qawafi, tafsir, ulumul Quran. Banyak pelajaran agama. Tinggal lagi mengangkat guru-guru kitab kuning dijadikan sebagai PNS. Guru fisika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru matematika, PNS. Guru kitab kuning? Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Mereka tetap mengajar karena bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dulu guru kitab kuning yang ngajar di pondok kau ni, Mak, sudah pindah ke tempat lain, Pak. Kenapa? Sudah lulus PNS. Dulu guru kitab kuning di pesantren ni mana? Sudah pindah ke sekolah lain, Pak. Kenapa? karena sudah diangkat PNS. Bupati, wali kota, gubernur tidak bisa mengangkat PNS karena jatah dari Badan Kepegawaian Nasional tidak cukup untuk itu. Apa solusinya? Angkat mereka menjadi Honda. Kenapa tak Yamaha, Ustaz? Honor daerah. Tapi bupati, wali kota, gubernur tidak bisa bergerak karena aturan yang begitu ketat. Siapa yang bisa menolong? Yang menolong adalah Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat Perda? DPR. Siapa yang memilih DPR? Siapa yang berkuasa di negeri ini? DPR atau rakyat? Kalian yang berkuasa. Negeri ini berada di ujung telunjuk. Makanya 17 April jangan tidur sampai zuhur. Bangun pagi, sholat subuh berjamaah, tablik akbar, sarapan bersama, dalam kurung, di rumah masing-masing. Atau bawa masing-masing. Habis itu zikir. Sementara mencoblos jam 8, jam 7 berzikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Habis satu grup, belum juga lagi jam 8, panggil grup yang kedua. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Belum juga lagi buka TPS, panggil grup ketiga. Itu kalau yang bersolawat ibu-ibu yang sudah mengaji. Hamil tua, memasakkan sarapan anak pagi. Sallallahu ala Muhammad. Lima kopi tadi anda sebentar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Garam, garam. Dubo kalau amak kau tidak mengaji. Nama masak kuntilanak. Itu solawat Ustaz. Solawat tidak baa, tidak solawat. Bini kuntilanak, laki hantu. Anak ketek tuyul. Gimana rumah tangga? Mungkin kalian sekarang belum boleh berjumpa dengan mereka, anak-anak lajang. Sabar, semua akan indah pada saat ini. Sabar, tenang kalian. Tembok ini nanti akan runtuh. Kalian datang membawa cinta dan segenggam permata. Nah, jangan tepuk tangan, masih lama selesai kuliah. Nanti, untuk sekarang pandang-pandangan aja dulu kita. Datang amaknya pun celik-celik anda. Nanti setelah kuliah kalian selesai, habis S1 lanjut S2, setelah kalian kerja mapan, bisnis lancar, datang kalian ke rumahnya. Mengapa datang sih kok? Ari, pinang dengan bismillah. Makan waang bismillah. Segenggam berlian. Kalau maharnya mahal, maka zina akan kuat. Kalau maharnya mahal, dibuat melambung, zina akan murah. Betul? Semua mereka mengaku. Oleh sebab itu, wahai ibu-ibu, memang kalian tak ada kuasa, Bu. Yang berkuasa laki-laki, wali yang menetapkan mahar pernikahan perempuan. Tapi banyak sekarang laki-laki ini anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Tak usahlah mahal-mahal, Ma. Maharnya mengajarkan surat Ar-Rahman, Seh. Emangnya bisa sarapan pagi Ar-Rahman? Ketupik gulai paku, Pak. Akhirnya dibuatlah mahar. Banyak sekarang orang tidak mau makan di piring, tapi akhirnya makan di daun. Paham? Makan di piring, bagus-bagus di pinang, tidak mau. Datang jahat. Belum lagi yang gadis-gadis sombong, angkuh. Hai, Adinda. Nikah dengan abang, ya. Pih! Kucing kurap. Cinta ditolak, dukun ber. Jangan sampai kalian ke dukun. Man ataka hinan, Siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul. Percaya pada cakap dukun. Ambil air liur. Makonya ikutlah anak gadis tadi. Di mana meludah tadi? Diambil. Rupanya salah ambil. Ambil rambutnya. Mako pailah katapi rumahnya di mana habis basikek pagi. Rupanya tak ambil uban namanya. Bawa ke dukun, dibacokan dulu. Kakang telinga basi mulut, tersongkang gigi, terkunci, kunci Allah, kunci Muhammad. Yang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lena. Akhirnya makan mie ayam, nampak mukonya di situ. Menganggonya di situ. Tak perlu kalian ke dukun. Tak perlu kalian pakai santet. Tak perlu. Yang penting kalian berhasil. Nanti setelah itu, di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana letak iman? Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah? Alim tu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tak mungkin diambil orang lain. Rezeki yang sudah dituliskan Allah di Lauhul Mahfuz tak mungkin diambil orang lain. Pasti aku yang akan mengambilnya. Fatma anna qalbi, hatiku menjadi tenang. Kalian yang lajang-lajang, rezeki kalian, istri kalian sudah ada di sini. Tak mungkin diambil oleh panitia. Kalian harus tenang. Tapi rezeki yang sudah ditetapkan Allah harus ada usaha. Sudah berapa umur? 40. Belum juga nikah. Kalau sudah ditetapkan tak akan lari. Ya ada usaha. Jangan petentang-petenteng kalian rajang datang ke rumah. Kupinang dengan bismillah. Mana mereka hormat? Bawalah dajjal. Ustaz, aduh anak gadi kau. Amaknya jamaah. Ustaz, dajjal macam. Ikut jamaah kami. Imam. Lahiran cak orangnya. Udah aduh anak muda dan hebat. Hebat. Nah, jadi. Jangan bawa ambo. Kalau ambo kalian bawa, beko ambo nanti terimanya. Pede mana Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian yang ganteng-ganteng, anak-anak muda ini. Ambo senanlah tuo kariang burui hitam legam. Coba lihat komen-komen di FB di YouTube. Jadikan yang kedua ya. Apa le kalian nan muda-muda nan ganteng-ganteng? Jangan sampai yang halal itu kalian robah menjadi haram. Mereka ini halal, dihalalkan Allah. Tapi kalian robah menjadi haram gara-gara perbuatan maksiat. Narkoba sudah selamat dengan bakudo. Dugem sudah selamat. Pak Ustadz, mereka buka diskotik, mereka buka karaoke, mereka buka dugem. Di sana mereka pakai sabu-sabu. Kalau anak muda tidak ada yang mau masuk, sebulan pasti tutup. Kenapa? Biaya operasional, biaya listrik, biaya itu, biaya ini, biaya karyawan. Maka akan mati usaha-usaha haram tersebut. Setuju? Matikan usaha haram, bukan dengan kekerasan, bukan dengan bawa golok, bukan bawa parang panjang, dengan cara jangan dijenguk, jangan didatangi. Sebulan akan mati bisnis-bisnis haram itu. Betul? La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tan'auna 'anil munkar, larang mereka jangan berbuat mungkar. Kamera. Ini kamera. Naikkan kamera agak tinggi sedikit. Tinggi 200 meter supaya dapat dari ujung sana ke ujung sana. Naik ke atas. Di tempat lain mendanga kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lah, jangan lama-lama. Beko kawan di samping tak tahan. Ambo Buya, waktu Buya berselawat tadi, ambo terus terang tak ingat ambo kan Nabi. Jadi, kakak tiak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya ukhuwah kita setelah ini akan terjalin lebih erat. Amin. Man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya? Bayun sa'alahu fi atharihi, panjang umurnya. Fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jangan putus silaturahim. Pilek biasa, pilpres biasa, pilkada biasa. Selesai 17 April, semuanya akan selesai, semuanya akan berakhir. Tapi silaturahim ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga. Ukhuwah Islamiyah. Yo. silaturahim. Bana, apa bedanya Bu ya? Silatu menempelkan. Rahim, rahim iko rahim. Tampe, maaf, maaf. Tampe anak di dalam paru iko namanya rahim. Itu nanda ada di paru laki-laki. Kalau di scan kan nampak isinya tepupe. Pis. Tapi ibu ada di dalam tu kantong rahim tempat janin. Itulah yang diinginkan oleh seluruh bencong di dunia. Merubah muko jadi muko padusi bisa dibuat di orang. Ada namanya kontes Miss Universe bencong. Lady boy namanya. Lady boy. Muko lady kaki boy. Tapi membuat rahim kau sampai kini tidak bisa. Pokoknya kalau ada padusi nanti ponis dek dokter. Rahimnya harus dipotong. Kalinya tidak ada rahimnya tidak bisa punya anak. Mohon maaf bapak, istri bapak, rahimnya harus dibuang. Suaminya senyum. Tengok, temulih senyum. Naka jaga rahim, jaga dia. Seks bebas menyebabkan rahim rusak, kanker serviks harus dibuang, harus dipotong. Macam-macam nama penyakitnya. Oleh sebab itu maka silatu menempelkan rahim perut. Apa maknanya? Bapak, ibu, apa, ama. Semuanya berasal dari satu rahim. Itulah dia rahim Hawa, istri Adam alaihis salam. Walaupun awak di bukit tinggi, bukan berarti tidak ada orang lain Minangkabau. Orang Jawa ada, dan orang Jawa. Pripun kabari api, wis pirang-pirang dina rata kok kene, pripun kabari. Orang Batak ada, orang Minangkabau ada, orang Sunda ada, orang Mandailing Natal ada. Artinya apa? Kita beraneka ragam, bersuku, berbangsa. Tapi tetap dijaga dalam silatu rahim, satu ikatan rahim. Kalau ada nanti di antara bapak ibu yang berkata, saya tidak berasal dari rahim, berarti keturunan monyet, King Kong. Ini nama arsi silaturahim. Menempelkan rahim karena kita berasal dari satu rahim. Ukhuwah, persaudaraan. Islamiyah, sama-sama Islam. Sama-sama kalau sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada orang bukit tinggi lain syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abdus somad rasulullah. Ada enggak? Ada la nabiyya ba'dah, tak lagi nabi sudah dia. La nabiyya wala rasula ba'dah, tak ada nabi dan rasul lagi selain dia. Iko apa-apa ku mangalo melambai. Anak raja memakan rambai, rambai dimakan di hari petang. Apa-apanya melambai isi pengajian bisa hilang. Mereka melambai ke kamera, menunjukkan mereka masih hidup. Aduh, ustaz berapi-apinya berayai di tengah. Kalau ada yang melambai, ada yang tersenyum, ada itu berarti masih hidup, masih merespon. Nan laloknya tersinggungnya, nan lalok pun tetap dapat pahala. Mangawa ang lalok ustaz ceramah. Tidur adalah ibadah. Orang barat ndak dapat lalok sampai membeli pil obat tidur. Namo penyakitnya insomnia. Ndak dapat lalok. Jam 2 malam ndak dapat lalok. Jam mampek subuh ndak dapat lalok. Orang awak mencari khatib lalok tadi. Khutbah Jumat hari ini akan disampaikan oleh Al Mukarram Haji Abdul Somad LC. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني وإنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Capek banget khutbah. Itulah saking hebatnya orang Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bisa tidur itu menunjukkan hatinya tenang. Kalau hidup cuma untuk tidur, bagus mati. Hidup kok cuma untuk tidur, tidur, tidur. Yang tidur, yang tersinggung. Beberapa orang tersinggung undangan ceramah ulang. Jam 10 lewat 10. 1 menit, 1 jam 60 menit. Ambola ceramah 70 menit. Apa nama ceramahnya? Kultum, kuliah 70 menit. Channel ceramah tadi. Ustaz Somad. Isi ceramahnya. Tak sampai bertamu dibahasnya kudo. Sesudah itu inyo cameh mencari kudo tadi, bersuo jo anak muda. Apa ke pisau? Dia itu nampaknya ada menari-nari. Habis itu, lah, punya pun turun. Itu sih si ceramahnya. Iyo. Alam terkembang menjadi guru. Nampak jaleh kan, nampak dia matung. Makanya panitia-panitia, kalau ingin nampak berceramah tentang apa, tunjukkanlah apa nana do. tunjukkannya kudu. Aku doa menceramahkan. Tunjukkannya anak muda basile. Abah sile menceramahkan. Kalau tadi ada tari piriang, kamu bahas piriang. Ada kemudian perempuan di belakang. Menunjukkan bahwa kita harus menghormati perempuan. Perempuan dipisah dari laki-laki. Bukan karena kalian ini mau dipenjara. Kami tadi dalam penjara busi. Kalian dipisahkan dari laki-laki, kalian ini buah. Buah kalau dikerumuni lalat nanti busuk. Oleh sebab itu maka perempuan yang paling terhormat dalam Islam, perempuan yang dijaga. Awak pai ke pasar buah, sampai di pasar buah ada buah apel dimasukkan ke dalam plastik. Plastiknya dalam kardus, kardusnya dalam kulkas, kulkasnya dalam mall, mallnya dalam komplek. Kenapa perempuan itu dijaga? Karena perempuan adalah buah yang terhormat. Kira-kira kalau kita beli ke pasar buah, mau buah yang lisut kena panas atau yang dalam kulkas? Yang dalam kulkas. Tapi kadang zaman berganti, musim berubah, keadaan pun sudah tak lagi macam dulu. Dulu awak kalau bertamu ke rumah orang, silakan makan pisang, silakan makan apel. Kini sampai di ruang tamu, pisang ado, apel ado, sado. Oleh sebab itu ambo kalau bertamu ambo raso dulu. Asli enggak? Perempuan asli, perempuan dihormati, perempuan dimuliakan. Kalau mau melihat bagaimana perempuan dimuliakan, datanglah ke bumi Minangkabau. Lihat pakaian perempuan Minangkabau. Masih ingat pakaian perempuan Minangkabau? Bajunya baju kurang sampai ke bawah, indak bebantuk pinggangnya, lurui. Datang nan model kini, di model dikek pakai tali jemuran. Bentuklah pinggang, nan asli tidak bentuk itu. Rambutnya tak tutup, tak tutup. Perempuan Minangkabau, andai Islam tidak datang ke bumi ini, perempuan Minangkabau dari dulu memang sudah menutup badan dan rambutnya. Nan ambo sampaikan kau betul fakta atau fiktif? Fakta, data. Lalu Islam datang untuk apa? Datang Islam ke negeri ini untuk menyempurnakan akhlak yang dulu kita tidak bertuhan, tidak mengenal Allah. Maka kita menjadi bersyahadat, bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi perempuan di Minangkabau tidak hanya dipakaikan pakaiannya, tidak hanya dijaga mahkota rambutnya, tidak hanya dijaga kulitnya, tapi juga dijaga makannya. Makanya semiskin-miskin orang Minangkabau, anak perempuan takkan mungkin mencari makan. Kenapa? Karena ada sepetak sawah khusus untuk dia turun-temurun menjaga. Turun-turun. Pahami dengan baik. Pahami dengan baik. Orang yang tak paham, yang tak mengerti, tanya kalau tak tahu. Kenapa perempuan mesti ada satu petak sawah? Supaya ia, kalau dia bernasib baik, lakinya kaya, lakinya mampu. Kalau dapat laki Fir'aun, oleh sebab itu maka setiap perempuan-perempuan ini dijaga, dijaga bajunya, dijaga rambutnya, dijaga makannya, dijaga kehormatannya, dijaga adatnya, dijaga agamanya. Maka jangan sampai yang sudah dijaga itu dirusak. Oleh sebab itu maka beruntung berbuah menjadi perempuan Minangkabau, supaya orang tahu, orang sadar, man siapa yang celaka. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Jangan sampai anak-anak gadis Minangkabau merasa kami ini hidup terkungkung, selalu dijaga, dimonitor oleh nenek mama, diawasi oleh para buya alim ulama, kami dibiarkan masuk dalam penjara. Kalian sedang dihormati dan dimuliakan. Lihatlah di tempat lain, dibebaskan perempuan berkawat, jalan sana jalan sini, tidak ada pagar, aurat dibuka, nenek mama tak peduli, bapaknya tidak mengontrol, dibiarkan saja. Jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, masuk angin 9 bulan, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? What? Yang mengeluarkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang menjadi korban laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nanti kalau menikah, laki-laki tidak mau menikah dengan perempuan janda. Coba datangkan nangka. Kusaka budak rupanya janda. Maka perempuan yang menjadi korban. Maka sadarlah wahai anak-anak gadis, bahwa kalian ditutup, dijaga, dikawal, dikontrol. Itu semua karena perempuan ingin dimuliakan, bukan direndahkan dan dihinakan. Ini banyak anak-anak gadis yang tak mengerti. Kenapa kami dikungkung? Kenapa kami dibuat begini? Nah, saya tak boleh lama-lama di sini. Nanti yang sana mengatakan Ustaz gatal. Saudaraku, mesti adil. sekali-sekali ke kiri, sekali-sekali ke kanan, sekali-sekali di tengah. Kenapa mesti di sini? Supaya kamera ini tak belok. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, rusak. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira selesai pengajian ini nanti akan ada orang bertanya, bagaimana pengajian di lapangan Bukit Ambacang, Bukit Tinggi tadi? Tengok, pulang dari sini ambil sampah-sampah bawa pulang. Tapi sendal kawan jangan. Bah, pengajian di Bukit Ambacang, Bukit Tinggi tadi, Masya Allah, sendal lambu hilang. Bukan itu standar pengajian. Apa tanda pengajian berhasil? Pengajian berhasil ketika besok subuh sholat di masjid ada perubahan. Setuju? Insya Allah yang belum sholat mudah-mudahan sholat, amin. Ibu-ibu yang suaminya belum sholat mudah-mudahan sholat, amin. Kalau tak juga sholat mudah-mudahan cepat mati. Jangan diaminkan. Mekonyo mati, ibu terdaftar jadi IGGI, Ikatan Jando-Jando Indonesia. Tidak boleh mendoakan yang tak baik, ibu. Kita doakan yang baik-baik. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka di waktu yang baik, waktu duha, di saat yang baik, saat matahari naik. Bersama orang-orang baik, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat. Di majlis yang paling baik, majlis membahas tentang ayat-ayat Quran. Kita memohon kepada Allah subhanahu. Masya Allah, tabarakallah. Ado yang kan jadi mu'alab. Lahir tahun 1991. Insya Allah, awak bimbing syahadat. Lah ado kini, Ustaz Jen. Yang hadir iko menjadi saksi-saksi bahwa awak siang iko mendapat keluarga baru saudara kita dalam la ilaha illallah. Takbir! Ini saudara kita, maka wajib kita jaga, kita dakwahkan Islam. Saksikan dengan baik, ini syahadat di hadapan orang-orang beriman. Jawa ketik, jangan nak ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Kalista Hutagalung, jawab ya. Ya Pak. Apakah masuk Islam ini murni karena kesadaran, tidak ada paksaan dari pihak manapun, siap menulis surat perjanjian atas nama negara hukum karena kita tinggal di negara hukum Kesatuan Republik Indonesia? Siap Ustaz. Semua yang hadir ini menjadi saksi bahwa engkau hari ini adalah saudara kami dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Telah engkau bersyahadat, engkau menjadi saudara kami dalam iman dan Islam. Wajib melaksanakan sholat, zakat, puasa. Diberikan Allah rezeki berlimpah, mudah-mudahan bisa haji dan umrah ke Baitullah. Dan menjaga amal soleh. Dan kita akan mati menghadap Allah. Kami semua ini banyak silap salah dan dosa. Engkau sejak bersyahadat ini, mulai detik ini, amalanmu suci, diawali dari satu titik. Maka jagalah kesucian itu. Ikut bimbingan. Ashadu an la ilaha illallah. Allah, illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Tiada Tuhan. Selain Allah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Utusan Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertakbir yang semangat sudah, tapi jaga ukhuwah juga. Ibu-ibu beri jilbab, berikan apa yang kita mampu. Beliau saudara kita, daftarkan ke Mu'alab Center, kontrol sholat jamaah, jadikan bersaudara, ajak pengajian. Sejak hari ini beliau adalah tanggung jawab kita bersama. Haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil, haram kehormatannya diganggu, karena dia saudara kita dalam iman dan Islam. Penggalangan dana, kumpulkan duit, murahkan Allah rezeki, nanti akan dikoordinir oleh Dajjal, Ustadz Jel Fatullah. Dana yang terkumpul nanti akan berangkat untuk beliau pergi umroh. Dari saya, apa yang ada di dompet inilah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan diberikan Allah rezeki melimpah insyaAllah. Amin. Ala Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, ya Allah, sabit qulubana, kokohkan hati kami, khususnya hati saudari kami yang baru masuk Islam. Ala dinik, kokoh dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik untukmu, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Bukit Tinggi ini negeri yang aman, negeri yang damai. Terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin, khususnya di Bukit Tinggi, ya Allah. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak muda kami dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, ya Allah. Allahumma ansurna alal qawmil fasiqin. Tolong kami menghadapi orang-orang fasik. Wansurna alal qawmil kafirin. Tolong kami menghadapi orang kafir. Wansurna alal qawmil munafiqin. Bantu kami menghadapi orang-orang munafik. Allahumma ansur wulata umurina. Bapak wali kota kami, Bapak wakil wali kota, Bapak kapolres, Bapak dandim kami, Bapak anggota dewan kami. Bimbing hati mereka supaya senantiasa mereka menolong agamamu dengan jabatan dan kekuasaan yang Kau amanahkan di tangan mereka, ya Allah. Allahumma aslih ulata umurina. Perbaiki akhlak pemimpin-pemimpin negeri ini, ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallin alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan Kau angkat pemimpin kami orang yang takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma anzilis sakinata wal rahmata wal barakata ala hadhil jama'ah. Turunkan kesenangan, turunkan kebahagiaan, turunkan rahmat dan keberkahan kepada seluruh jama'ah yang hadir ini, ya Allah. La tada' lana zamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodoh, mudahkan nikahnya, ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang sudah punya anak, yang belum punya anak, jadikan anak mereka anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kepada...